بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita melangsungkan kajian kita yang telah lewat terkait dengan keutamaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa fis sahihaini an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam kitab Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis Qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku kata Allah subhanahu wa ta'ala berada pada sangkaan hambaku terhadapku. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku kata Allah azza wa jalla bersamanya apabila dia mengingat aku. Idza dzakarani, apabila dia mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, apabila dia mengingatku pada dirinya maka aku akan mengingat dia pada diriku. Allahu akbar. Al jaza min jinsil amal, nilai sesuai dengan perbuatan. Wa in dzakarani fi mala'in, apabila dia mengingatku di keramaian. Dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, niscaya aku akan menyebutnya, mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, jika dia mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, shibran, taqarrabtu ilaihi dhira, satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, dan apabila dia mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan, Dan apabila dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan mendatanginya dengan harwala, lari-lari kecil. Barakallahu fikum. Satu, tadi sudah kita sebutkan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan dan kerjakan, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan nilai dan ganjarannya. Sehingga jangan seseorang itu barakallahu fikum bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Kedua, tidak boleh seseorang itu meremehkan dan mengentengkan kebaikan sekecil apapun. Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan ganjarannya. Termasuk dari sekian amalan adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu fikum, di saat seorang muslim dan muslimah menjaga semangatnya dalam kebaikan, terus diperbaharui, insyaallah dengan kebaikan yang dilakukannya itu akan melahirkan kebaikan pula. Terkadang barakallahu fikum kita dihadapkan oleh satu persoalan. Di saat kita ingin melakukan sesuatu dan itu merupakan bimbingan agama. Taruhlah, mau mengingatkan, mau menasehatkan, mau mendudukkan, mau menyambung silaturahmi, mau. Semuanya adalah pintu khair. Terkadang kan tergambar pada diri kita, kalau dia ngeyel, kalau dia ini, apa yang saya perbuat. Maka harus kita tanamkan pada diri kita, kalau kita sudah berniat yang baik dan ingin mengerjakan yang baik, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar, akan membantu dan menolong hamba yang berniat baik dan ingin melaksanakan kebaikan itu. Barakallahu fi. Terkadang kan kita dituntut untuk menyiapkan, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, kalau. Kalau itu merupakan pintu kebaikan yang kita akan kerjakan dan lakukan, luruskan niat. Luruskan. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada dalam niatan yang baik itu kecuali akan dicoba, diuji, dihadang oleh syaitan. Tapi disitulah keyakinan yang harus tumbuh dan tertanam. Di saat kita berniat kebaikan dan melakukan kebaikan, bagaimanapun besar ujiannya, sesuai dengan kadar kebaikan yang kita miliki, dan Allah Azza wa Jalla menyiapkan barakallahu fikum jawabannya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang yang paling berat adalah mematri dan mengistiqomahkan diri di atas kebaikan. Terkadang kita punya niat yang baik, di tengah jalan berubah. Di tengah jalan terwarnai dan terpengaruh niat yang baik itu. Banyak hal yang akan barakallahu fikum mewarnainya. Maka di saat seseorang benar-benar ingin melakukan kebaikan, ingat. Allah Azza wa Jalla akan melakukan kebaikan buat dirinya. Ini yang harus barakallahu fikum ditanamkan rahimani wa rahimakumullah. Karena ketika seseorang menggambarkan, kalau nanti saya melakukan ini, tidak jadi. Karena terlalu jauh, barakallahu fikum, dia mendatangkan kemungkinan-kemungkinan. Bolehlah Anda menggambarkan. Tapi jikalau Anda sudah benar-benar meyakini berada di atas kebaikan dan kebenaran jalan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan. Tidak akan membiarkan. Kan sudah lewat. Ya? Ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau terkait dengan apa yang Allah akan perbuat terhadap hambanya. Akan diberikan kebaikan apabila itu kebaikan. Dan coba kita belajar pada perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran bantuan-bantuan yang mereka tidak menduga dari sisi dan arah datangnya. Tidak tahu. Maka di saat mereka melakukan berbagai macam bentuk makar, wa makaru, mereka melakukan makar. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak kemudian mengajari sahabatnya, kalau dia begini, makarnya begitu, ini, oh tidak. Wa makaru, mereka telah membuat makar-makar yang mengerikan dan menakutkan. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak? Mereka-mereka adalah jagoan-jagoan ahlul makar dari orang-orang kafir. Tidak ada yang diinginkan kecuali cahaya yang dibawa oleh Muhammad padam. Agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berakhir. Mungkin mereka membayangkan kalau berakhir, berakhirnya dakwah itu dengan dibunuhnya Muhammad. Mereka merancang. Sekian kegagalan mereka jumpai dan temukan untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam cara. Mereka tidak mampu, barakallahu fikum. Yang kedua, dijawab langsung oleh alam, oleh kejadian. Mereka menyangka kalau meninggalnya, berakhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhir pula dakwah ini. Enggak. Nabi kita alaihi salatu wassalam meninggal dunia, terus berkibar dakwah itu, barakallahu fikum. Bahkan menyentuh negeri-negeri. Artinya bahwa Allah akan menyiapkan yang lebih baik pada siapapun yang melakukan kebaikan di dalam hidup. Coba, kalau dia melakukan pendekatan mengingat aku pada dirinya, aku akan ingat dia pada diriku. Kalau dia menyebutku di hayalak ramai, aku akan menyebut dia di hayalak ramai yang lebih dari mereka itu. Kalau dia melakukan pendekatan kepadaku satu jengkal saja, maka aku akan mendekatkan satu hasta diriku. Satu hasta. Imbalannya berlipat-lipat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Agar jangan barakallahu fikum kita khawatir. Di saat kita menjalankan kebaikan di dalam hidup, berjalan di atas koridor agama Allah, syariat Allah, kitabullah, dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, jangan takut dan jangan khawatir. Barakallahu fikum. Ya? Jadi sekali lagi, Allah Azza wa Jalla menyiapkan kebaikan lebih dari kebaikan yang kita perbuat. Maka yang berat adalah menapaki jalan istiqomah di atas kebaikan itu. Kenapa? karena rayuan dunia ini elok, indah, cantik, wanginya sangat-sangat semerbak. Ya, belum lagi dari ahlu dunia yang terus berupaya untuk menawarkan dunianya, menawarkan ini, menawarkan itu, menawarkan ini, untuk kita terbawa barakallahu fikum dalam rayuannya rahimani wa rahimakumullah. Ini yang berat, apalagi di masa sekarang ini rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, di saat kita telah dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan disia-siakan. Baik. Jadi ini barakallahu fikum terkait dengan imbalan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berlipat-lipat. Wa fi Tirmidzi an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum," apabila kalian melewati kebun surga, "farta'u," mampirlah. Ya, mampirlah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok kebun surga? Qalu ya Rasulullah, "Wa mariyadul jannah?" Ya Rasulullah, mana dia kebun surga itu? Qala hilaqud dzikri, yaitu lingkaran-lingkaran ai majlis-majlis dzikir. Rawat Tirmidzi, diriwatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, hasan biturukihi dan syawahidih. Jadi ini barakallahu fikum terkait dengan riyadul jannah. Wa fi Tirmidzi aidan anin nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla annahu yaqul. Dalam riwayat Imam Tirmidzi juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla bahwa dia berkata, ay berfirman, "Inna 'abdi kullu 'abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulaqin kirnahu." Sesungguhnya hambaku yang sebenar-benar hambaku, yaitu yang dia mengingatku selalu, "wa huwa mulaqin kirnah," ya, dan dia menjumpai dan menemukan qirnahu. Dalam Ibnu Athir menjelaskan qirnah maksudnya al-kab wa nadhir, yaitu yang serupa dan yang sepadan. Namun hadithnya barakallahu fikum dhaif. Al-Imam Tirmidzi mengatakan, "Hadha hadithun gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajh." Kata Imam Nawawi, "wa isnaduhu laisa bil qawi," sanadnya tidak kuat. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah Imam Ibnu Al-Qayyim, "wa hadzal haditsu huwa faslul khitabi fi at-tafdhil baina adh-dhakiri wal mujahid." Ya, dalam hadis ini ada kesimpulan, faslul khitab, penyelesaian permasalahan di dalam masalah tafdhil, "wa huwa mulaqin kirnahu," ya, apa yang dimaksud lawannya, barakallahu fikum, dia selalu mengingat aku. Kalau dilihat dari keterangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, yaitu kondisi berjihad. Kata beliau, jalan keluar, kesimpulan rincian antara keutamaan antara orang yang berzikir dengan mujahid. Fa inna dzakiral mujahida afdalu min adz-dzakiri bila jihadin wal mujahidil ghafil. Kata beliau, orang yang selalu berzikir dan sebagai mujahid itu lebih afdal, lebih utama dari orang yang berzikir saja tanpa jihad, dan lebih afdal dari orang yang berjihad tetapi ghafil, lalai, tidak berzikir. Ya, wal mujahid al ghafil lalai. Maka yang selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dan mujahid lebih afdal. Wadzakiru bila jihad afdalu minal mujahidil ghafil anillahi ta'ala. Dan orang yang selalu zikir kepada Allah tanpa jihad itu lebih utama dari seorang mujahid al-ghafil yang lalai dari zikir kepada Allah. Fa afdalu dzakirina al-mujahidun. Seafdal-afdal orang yang berzikir adalah al-mujahidun. Wa afdalul mujahidin adz-dzakirun. Dan seutama-utama orang yang berjihad adalah adz-dzakirun, yang selalu ingat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu, berjumpa dengan sekelompok lawan, fathbutu, maka kokohkanlah diri-diri kalian. Ini berat. Ya, barakallahu fikum. Mungkin kita belum merasakan ketika berangkat ke medan perang, ke medan tempur, belum dirasakan bertemu dengan lawan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, karena kondisi belum menuntut demikian. Rahimani wa rahimakumullah, ya, ketemu teman kita lawan, silatlah tarung tangan kosong, ya, agak apa ya, barakallahu fikum, ada rasa pada diri kita. Ya, maka Allah memerintahkan kepada kaum mukminin agar kokoh ketika bertemu dengan lawan, apalagi kalau informasi lawan lebih banyak, persenjataannya lengkap. Barakallahu fikum. Ya, bisa dibayangkan kalau 12 ribu kalau tidak salah pada perang Mu'tah, ya, menghadapi 200 ribu. Tak sebanding kan 12 ribu dengan 200 ribu. Tak sebanding, barakallahu fikum. Ya, makanya ketika mereka berangkat, ada istilahnya itu, ya, kekhawatiran pada diri-diri mereka. Ya, maka Abdullah bin Rawaha tampil untuk membangkitkan semangat para mujahidin dengan syair-syairnya yang luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, kalau sekarang mungkin ya jarak jauh masih bisa sembunyi, ter tiba-tiba kena misalkan kepalanya bet. Kalau dulu harus langsung terjun ke medan perang, laga. Berlaga berarti fisik harus terlatih, kehebatan, lebih dari itu iman dan kesabaran. Terkadang ya tersayat-sayat, ya namanya perang. Ya, sehingga ya ada yang tukang obat, mengobati para tentara yang luka. Antum bisa bayangkan. Barakallahu fikum. Nah, tentunya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya butuh kekokohan, keistiqomahan. Bertemu dengan lawan, bertemu dengan musuh, barakallahu fi. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah Azza wa Jalla. Ingat banyak-banyak Allah agar kalian termasuk orang yang beruntung. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Fa amarahum bidzikril katsiri wal jihadi ma'an. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk banyak berzikir dan berjihad bersama-sama. Jihad ma'an. Ai bersama-sama dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kep, kata beliau, tujuannya liyakunu ala raja'in minal falah, agar mereka-mereka itu berada pada roja, harapan keberuntungan dan kemenangan. Ya, lah terus antum bayangkan. Pertama, kalau orang itu mengumandangkan jihad-jihad yang salah, jihad yang keliru, seperti yang dilakukan oleh kaum terorisme, ya, barakallahu fikum, yang menghalalkan darah saudaranya, menghalalkan darah saudaranya semuslim, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini satu. Yang kedua, jalannya sudah salah, keliru, barakallahu fikum, dengan menghalalkan darah saudaranya semuslim. Bagaimana lagi kalau seseorang itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah. Kerugian yang sangat-sangat, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Allah berpesan kepada kaum mukminin dua hal. Yang kedua tadi yang kita sebutkan, bagaimana kalau berperang itu atas dasar emosional semata. Kesukuan, barakallahu fikum, atas dasar kekabilahan, keangkuhan dan kesombongan pada dirinya. Ya. Ya, namanya orang sombong dan angkuh, yang tidak akan ingat yang maha kuasa. Barakallahu fikum, kita menyaksikan dengan mata. Di saat kemudian dia bangga dengan rajah-rajahnya, menghadang peluru, sementara aparatur negara sudah menyuruh minggir Anda. Minggir. Ya, barakallahu fikum. Tapi dia dengan keangkuhan dan kesombongan, ya tembus. Kepalanya tembus, dadanya tembus, barakallahu fikum. Lah tentu, yang namanya memang jihad itu benar-benar ujian yang sangat besar. Makanya wajar dengan keimanan para sahabat yang tinggi, Allah Azza wa Jalla meletakkan keberlangsungan Islam di awal-awal pada pundak-pundak mereka. Karena iman mereka kokoh, barakallahu fikum. Iman mereka kuat, amal mereka tinggi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana gambaran tinggi amalan mereka? Sudah disebut menjadi penduduk surga sementara mereka masih hidup di atas dunia ini, masih berada di negeri ujian, tetapi namanya sudah ada di dalam surga, menunjukkan ketinggian amalan mereka di dunia ini. Watilkal jannatu allati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang kami wariskan kepada kalian itu karena karya-karya kalian. Apa yang kalian perbuat? Apa yang kalian lakukan? Makanya harga mahal surga itu dibeli oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat ini pertama kali diterima oleh para sahabat Nabi. Apa kalian menyangka diri kalian masuk ke dalam surga sementara belum ditimpakan kepada kalian? Ternyata di dalam riwayat-riwayat yang lain, Allah telah membeli perjuangan mereka dengan surganya. Berarti mereka telah berhasil. Mereka telah lulus dan lolos dari kehidupan ujian ini. Barakallahu fikum. Maka Allah pikulkan di pundak-pundak mereka keberlangsungan Islam ini di awal-awal. Sementara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniti jejak mereka, mengikuti langkah mereka, kita mencoba jatuh bangun kita. Jatuh bangun, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa ternyata kita tidak pernah akan sampai kepada amalan mereka. Tidak akan pernah sampai kepada tingkatan imannya mereka. Tidak akan pernah sampai kepada keutamaan hidup mereka di muka bumi ini sebagai negeri ujian. Dari lisan nabinya, mereka telah mendapatkan kalau dia menjadi penduduk surga. Kita tak ada jaminan, barakallahu fikum. Berarti sekarang kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniti jejak mereka. Sekali lagi bahwa kita terjungkir balik untuk mengejar mereka. Dalam setiap ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas jalan yang lurus ini, goyang, terus goyang. Di babak pertama mungkin goyang. Alhamdulillah, selama bersusulan lagi ujian, goyang, selamat. Bersusun lagi ujian, goyang, selamat. Menunjukkan jungkir balik kita untuk mempertahankan keselamatan yang murni. Barakallahu fikum. Butuh keistiqomahan selalu, rahimani wa rahimakumullah. Banyak hal yang akan bisa mewarnai perjalanan kita dan menodainya, barakallahu fiik. Mungkin sekarang kita bisa berjalan bersama a'immatus sunnah di masa kita sekarang. Belum tentu, karena tidak ada jaminan di saat meninggalnya a'immatus sunnah ini, istiqomahkah kita di atasnya. Tapi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang sekarang menjadi sebuah titipan keselamatan di dalam hidup, untuk kemudian Allah jaga dengan upaya kita ini. Berharap kepada Allah, Allah menjaganya pada ujian yang akan datang. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, jaga kesempatan yang Allah berikan untuk kita terus berzikir kepadanya. Termasuk hilakul zikir adalah belajar ilmu agama. Termasuk majlis halaqah zikir adalah belajar ilmu agama. Termasuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Upaya untuk memperbaiki diri. Kenapa? Menuju kebengkokan sangat mudah. Menuju kebengkokan cepat. Menuju kebengkokan itu kecenderungan padanya adalah besar. Maka membutuhkan keistiqomahan fita'atillah azza wa jalla. Dan ini adalah buah dari perjuangan yang kita lakukan masing-masing. Mungkin barakallahu fikum levelnya tidak sama kita berjuang. Karena ujian sesuai dengan kadar iman yang ada pada diri kita. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita sama-sama berjuang, walaupun mungkin levelnya orang tersebut di bawah kita, kalau kita sama-sama saling bahu-membahu, saling topang-menopang, akan menjadi barisan kekuatan untuk mengusir musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun yang harus kita tanamkan pada diri kita, ada kemauan dan keinginan untuk berjuang. Jangan sampai kita dicemeti terus. Cemeti. Ya, seperti sapi lah baru lari. Cemeti lagi, baru lari. Cemeti lagi, baru lari. Tanamkan. Pada diri kita barakallahu fikum keinginan yang kuat, kemauan yang tinggi untuk terus berjuang mengejar mencari jalur-jalur keselamatan. Fa insyaallah kalau pada diri itu ada ruh berjihad, menjihadi diri kita, hawa nafsu kita, ada upaya-upaya besar ke arah demikian sekali lagi. Ini adalah ketaatan yang engkau sedang kerjakan. Allah Azza wa Jalla akan memberikan imbalan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Maaf-maaf. Kalau saja kita berada di lingkungan ilmu, lalu jarang tersentuh dengan ilmu, ya, sibuk dengan barakallahu fikum, ya, mengurus ya kebutuhan rumah tangganya, ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi ini misalkan. Ini berada di lingkungan ilmu akan bisa menjadi kering barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang kita tidak pernah tersirami barakallahu fikum. Tidak ada yang akan menyirami kita. Lah ya akhi, kan ada RII. Benar. Ada RII. Anda bisa mendengar darinya, ya akhi, enggak cukup. Ya. Keep Anda mendengar dalam kondisi barakallahu fikum ngorok, pengantar tidur. Mendengar di meja makan. Mendengar di meja kohwah. Mendengar ketika barakallahu fikum bersama anak-anak. Berat. Berat barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa di saat Allah Azza wa Jalla membukakan buat kita pintu untuk mengejar, ya afwan, pintu untuk kemudian kita berupaya berjihad melawan diri kita sendiri, harus kita pikul dengan sebaik-baik mungkin. Benar, teman yang baik menopang berjihadnya kita. Lingkungan yang baik menopang untuk berjihad melawan kerusakan yang akan muncul dari diri kita sendiri. Ini harus dipertahankan. Harus dijaga. Kapan saja teman yang baik ini kita tendang, setan akan riang gembira. Senang. Kalau teman yang baik itu Anda tendang. Seolah-olah Anda ini kuat loh. Oh, ternyata teman-teman yang jelek mendatangi Anda, berteman dengan Anda sebagai jawaban, oh ternyata Anda ini lemah. Kemarin subhanallah, dia duduk bersama teman-teman yang baik yang mengingatkan dia, ini barakallahu fikum perjuangan di dalam hidup. Untuk terus kita bangun, kita bangun, kita bangun, kita bangun. Artinya bangun upaya berjihad ini barakallahu fikum dalam membenahi hidup kita. Kalau ini sudah berhasil, kita menjihadinya barakallahu fikum, insyaallah menjihadi lawan di luar kita akan lebih ringan. Akan lebih ringan barakallahu fi. Sebelum jihad sebagai syariat dari Allah Azza wa Jalla, Rasul mendidik para sahabatnya. Dididik akidahnya, dididik ketaatannya, sampai kemudian Allah turunkan amanat untuk berjihad, sudah siap segala-galanya. Sudah siap barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, makanya kalau ada orang teriak jihad, jihad, jihad, jihad, perlu dipertanyakan jihad yang mana yang Anda maksud. Kenapa kok tidak teriak untuk menjihadi lawan yang setiap saat menyerang kita, membawa kita, menggiring kita, membisikkan kepada hal-hal yang jelek dan buruk di dalam hidup. Artinya bahwa banyak dari saudara kita muslimin, muslimat, barakallahu fikum, yang tidak memperhatikan apa yang Allah telah bukakan pintu untuk menjihad, berjihad di dalam hidupnya, yaitu menjihadi lawan yang tangguh yang ada pada dirinya. Semoga melalui majlis ilmu, kitab-kitabnya para ulama, sebelumnya Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sebagai modal untuk kita terus membangkitkan semangat untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, membentengi diri, melindungi diri, memperbaiki diri, mendidik diri kita sendiri. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.